Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Pertama, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita na'amaratullahi fikum bisa berkumpul di tempat ini, di majlis ta'lim ini, dengan keringanan langkah. Khalifatun rahimahumullah, ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita memuji Allah dengan kenikmatan ini. Ikhwanikumullah, karena banyak sekali ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah, manusia yang menambahkan keutamaan, mendambakan kebahagiaan. Tapi kata maskam min muridin la yusiku. Kata banyak orang yang menginginkan tetapi dia tidak mendapatkannya. Ikhwan ibn rahimakumullah, kebahagiaan ikhwan rahimakumullah sebuah kata yang hampir semua manusia sepakat ingin meraihnya. Orang yang na'amarakallahu fikum Yahudi, orang Yahudi menginginkan kebahagiaan, bahkan berangan-angan, nam mengklaim kebahagiaan untuk milik mereka sendiri. Orang Nasrani pun demikian, mengklaim bahwasanya kebahagiaan itu milik mereka sendiri. Akan tapi mana kebahagiaan yang hakiki, yang betul-betul apabila seorang mendapatkannya, dia akan menjadi orang yang bahagia. Tentu ya khawatir rahimahumullah, kita sebagai kaum mukmin yakin kebahagiaan itu hanya ada pada kitabullah wa sunnatu rasul alaihi salatu wassalam. Ya, belajar terhadap dua hal tersebut dan mengamalkan. Ikhwanikum rahimakumullah, na'am warakallahu fikum. Karena tidak ada satu na'am warakallahu fikum konsep pun yang bisa membuat seorang menuju pada kebaikan kecuali na'am konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ikhwanikum rahimakumullah yang akan kita bahas, yaitu konsep hidup bahagia bagi seorang muslim. Ikhwanikum rahimakumullah, perlu diketahui khotimahmu, kebahagiaan itu memiliki indikasi-indikasi. Ya, kadang berupa amarakallahu fikum ketenangan hati. Ya, kadang berupa jalbul manafi' wa daf'ul madar. Ya, kadang berupa amarakallahu fikum mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan terhindar dari kemadaratan-kemadaratan. Khairul rahmatmu. Terkadang pula berupa na'amarakallahu fikum, ya, mencapai tujuan yang ia kendaki. Bahagia na'amarakallahu fikum. Khairul rahmatmu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan indikasi-indikasi kebahagiaan itu pada surat Al-Duha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang rasulnya. Ya kana bidin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhuha wal laili idza saja. Ma wa'ataka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula." Wala sawfa yuktika rabbuka fatarba alam yajidika yatiman fa'awa wawajadaka dhalan fahada wawajadaka a'ilan fa'agn fa'ammal yatima falatakar wa'amma s-sa'ila falatanhar wa'amma binihmati rabbika fahadis. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebahagiaan yang diperoleh oleh Rasulullah alaihi wasallam. Kebahagiaan yang beliau peroleh di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ai ma tarakaka mundu a'tani bika. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan engkau wahai Nabi sejak Allah memperhatikan engkau. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka. Dan Allah tidaklah menyanyiakan engkau semenjak Allah Subhanahu wa taala membimbing engkau dan memperhatikan engkau. Bal lam yazal yurabbika asa tarbiyatin, bahkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala na'amarakallahu fikum yurabbika mengatur engkau, mendidik engkau dengan pendidikan yang paling bagus. Nih, wa yu'lika darajatan ba'da darajatin, dan meninggikan engkau pada derajat setelah derajat yang lebih tinggi lagi. Ikhwan bin rahimah, ma wadda'aka rabbuka, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin rahimah, wa ma qala, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala qala ay qalaka. Ya, aib ma'ab wadaka mundu ahabbat uhibbu. Ya, yani Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenci engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam semenjak Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau. Ya. Fa inna nahyal nafyal dhitti dalilun ala subuti dhitti. Dikarenakan meniadakan kebalikannya itu merupakan dalil akan tetapnya kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membenci, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini kebahagiaannya. Ya hayyun rahimakum. Fa hadha halu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madi wal hadirah. Inilah kondisi Nabi alaihi salatu wassalam di masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Akmalah halin wa atamah. Itu kondisi yang paling sempurna dan yang paling namara kalafikum bagus. Mahabbatullailahu wastimraruha, yaitu berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terus-menerus kecintaan itu Allah berikan kepadanya. Wa tarqiyati fi darajil dara fi darajil kamal kamal, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan amr Rasul sallallahu alaihi wasallam pada derajat yang paling sempurna. Wa dawami inallahi bihi, dan perhatian Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasul yang terus menerus. Ini merupakan kebahagiaan. Ya kan ini menerimaku. Nah, ini kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Wa amma haluhu al-mustaqbal, adapun kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di kehidupan yang akan datang di akhirat. Faqala فقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau wahai Nabi daripada dunia. Dunia yang sudah demikian ya kondisinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan berupa apa? Dijaga, dicintai, namarakallahu fikum, diurusi urusan-urusannya, diluruskan perkara-perkaranya di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala walal akhiratu khairul lakum, maka sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau wahai Nabi daripada dunia. Artinya rahimakumullah, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak itu lebih bagus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam, ai kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika, setiap kondisi terakhir daripada kondisi-kondisi engkau wahai Nabi. Fa innaha lahal fadlu al halati sabiqah sabiqah namarakallah, maka sungguh ya itu merupakan keutamaan di atas kondisi yang sebelumnya. Artinya rahmatullah di dunia dibikin oleh Allah Subhanahu semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, puncaknya nanti di akhir. Ya kan ibu terhormat. Namra kalafikum. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi darajatil fi darajatil ma'ali wa yumakkinulahu Allahu dinahu wa yansurhu ala a'da'i wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mata. Maka senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam naik pada tingkatan yang lebih tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bagi Rasulullah SAW agamanya dan menolongnya di atas musuh-musuhnya dan meluruskan Rasulullah SAW kondisinya hatta mata sampai dia meninggal dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, waqad wasa ila halin la yasil ilaihi awwalun wal akhir, maka sungguh Rasulullah SAW telah sampai pada posisi yang tidak bisa disusul oleh orang-orang yang terdahulu juga oleh orang-orang terakhir. Ya kan ibn rahimahum. Ya, minal fadail wan ni'am wa qurratil aini wa sururil qalbi. Ya, berupa keutamaan-keutamaan, kenikmatan-kenikmatan dan kesejukan mata, pandangan mata wa sururul qalbi dan kebahagiaan hati itu pada Rasulullah. Ikhwan fillah, ini semuanya na'am barakallahu fikum indikasi-indikasi kebahagiaan. Ikhwan fillah, disebutkan dalam itu dalam sebuah hadis, ikhwan fillah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala, maka Abu Darda radhiyallahu anhu beliau bercerita qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabiyukum bi khairi a'malikum, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang amalan kalian yang paling bagus. Kalian baik terima wa azka inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Rabb kalian, di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'ha fi darajatikum, dan yang paling tinggi pada derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz dzahab wal fiddah, dan yang paling yang lebih baik bagi kalian ya daripada berinfak emas dan perak. Wa khairun lakum min antal qawatu wakum, dan lebih baik-baik kalian daripada sekedar bertemu dengan musuh kalian. Fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum, kalian pun menggal kepala mereka dan mereka menggal kepala kalian. Amalan yang luar biasa. Ikhwanibidin rahimahku, ikhwanibidin rahimahkalu, maka para sahabat mereka pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala zikrullah, amalan yang terbaik itu adalah zikrullah. Faqala Mu'adz ibn Jabal, berkata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ma sayyun anja min adabillahi min dzikrillah, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala melebihi dzikir kepada Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, wa rawat Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala fil mu'jam al-awsat, di dalam Mu'jam al-Awsat nomor hadis yang ke 2296, an Jabirin, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, rafa'u ila Nabi alaihi salatu wassalam, Jabir merafa'kan hadis ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Jabir mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan, tidak ada seorang bani Adam pun yang mengamalkan sebuah amalan, anjalahu, yang lebih bisa menyelamatkan bagi dia minal adzabi, dari adab Allah Subhanahu wa taala, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi ini indikasi seorang bahagia itu lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Indikasi na'amrakullahu fikum, ya, seorang hamba menjadi seorang bahagia, orang yang bahagia itu amalannya adalah amalan yang terbaik. Ya kan ini terjemahkan. Dan di situ Rasulullah SAW menyebutkan ya, hal itu semuanya bisa diraih dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ini terjemahkan. Wakilah dikatakan ikhwan rahimakumullah, wal jihad fi sabilillah, apakah ya amalan ini enggak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah, bahkan jihad gak bisa menandingi amalan. Ya illa kecuali ikhwani fitn rahimahullah an tadriba bi sayfika hatta yang qati'. Engkau berperang dan mukulkan pedang engkau, melepaskan pedang engkau sampai pedang tersebut ma'amara fikum terputus. Ikhwani fitn rahimahullah baru bisa menyamai ma'amara fikum amalan yang satu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad. Dan keadaan dia bermujahadah betul-betul amarakallahu fikum untuk mengerahkan musuh karena Allah Subhanahu wa taala li'la'i kalimatillah untuk menyikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya khana fikum inna amarakallahu fikum ya sehingga khantun rahimahullah konsep hidup bahagia bagi seorang muslim itu adalah dengan kita berpikir kepada Allah ini deh. Yang lebih terhemahku, kita sebutkan tadi na'amurakallahu fikum indikasi-indikasi orang bahagia. Satu, mendapatkan ikhwan terhemahku perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, amalannya diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih terhemahku di dunia, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ia ke dalam surga. Allah selamatkan dia. Ini adalah indikasi bagian suara. Terus apa yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan itu? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya. Sekarang mungkin kita akan bertanya, "Namarallahu fikum. Lantas zikir itu apa?" gitu. Ya, apakah sekedar kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Apakah sebentar itu saja kontra makmum? Coba kita perdengarkan amarakallahu bagaimana al-a'immatul muslimin nami kontra makmum mendefinisikan zikir. Kita nukil dari amarakallahu fikum ucapannya Al-Munawi. Ya, yeah. Kita nukil dari ucapannya Al-Munawi di dalam Fayadul Qadir, ya. Yeah. Beliau menyebutkan amarakallahu fikum tanbihun, kata beliau. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka itu, sebagian para ulama. Ya, adzikru yang nama zikir itu adalah huwa at-takhallus minal ghafla. Yaitu membebaskan diri dari kelalaian. Wan nisyan dan kelupaan. Bidawami huduril qalbi ma'allah. Dengan terus menerus menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ini remak. Ini kata Al-Munaw, menukil dari sebagian para ulama ikhwan fillah rahimakumullah. Wa qila, dan ada yang mengatakan bahwasanya al-dzikr itu adalah tardidus mil mazkuri bil qalbi wal lisan. Mengulang-ulang dalam menyebutkan nama yang disebut, mengulang-ulang menyebut nama yang disebut madhkuri. Kalau kita dzikir pada mengulang-ulang nama Allah gitu ya. Ya kan lebih terima Allah. Bil qalbi wal lisan, dengan hati kan dan lisan. Sawa'un fi dzalika dzikrullah, baik yang demikian itu dilakukan dengan zikir pada Allah, yaitu mengingat Allah. Ya, yeah, mengatakan ya yeah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk itu amarakallahu zikir. Au sifatin min sifatillah, atau dengan mengingat satu sifat dari sifat Allah Subhanahu, menyebut satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ya. Yeah. Au hukmin min ahkamihi, atau menyebut satu hukum dari hukum-hukumnya, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Au fi'lin min af'alihi, atau menyebut perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Ya. Au istidlalin ala syai'in min dzalika, atau berdalil, ya, mencari dalil atas sesuatu dari perkara tersebut. Ya, yeah, mencari dalil tentang sifat Allah, mencari dalil tentang hukum Allah. Ini termasuk bagian daripada zikir. Namun, au du'ain atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, au dzikri rusulihi wa anbiya'ihi, atau dengan menyebut ya, mengingat-ingat rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Ya kan ini rahmat. Ya termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribu minallahi min amin fi'lin au sababin. Ya, binahwi qira'atin. Atau na'am barakallahu fikum, menyebut sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan atau sebab-sebab. Semisal membaca. Kita membaca na'am, baca Al-Qur'an. Ya, membaca tafsir, membaca kitab-kitab na'am barakallahu fikum yang di situ kan ikhwan rahimakumullah, kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Au dzikrismihi, atau menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, au nahyu dzalik, atau yang semisal itu. Kata al-munawi rahimahullah, fal mutafaqih, maka orang yang sedang belajar itu dzakirun, itu orang yang sedang berpikir. Di samping sekarang ini belajar itu sekarang amarakallahu fikum, nah orang sedang berpikir kepada Allah, artinya menjalankan konsep kehidupan bahagia. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal mufti wal mudarris, demikian pula tukang fatwa, ahli fatwa dan para pengajar, itu adalah orang yang zikir, orang yang apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutafakkir fi adzamatihi, dan orang yang merenungkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk juga orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutamattil ma amarallahu bihi, demikian pula orang yang menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dengannya. Wal muntaammanaha anhu, dan orang yang berhenti dari apa yang Allah larang daripadanya, itu masuk al-dzikir. Ikhwan rahimakumullah. Ya. Na'am barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan rahimakumullah, konsep ini na'am barakallahu fikum, itu na'am barakallahu fikum, na'am barakallahu, konsep zikir pada Allah Subhanahu wa taala ini ikhwan rahimakum, ini na'am barakallahu fikum akan terkumpul pada dua. Ikhwan bin rahimakumullah, ya. Yaitu yang pertama adalah na'am barakallahu fikum al-muta'allim, ya, at-ta'allum wal muta'allim, yaitu belajar dan mengajar, belajar dan na'am barakallahu fikum, belajar dan mengamalkan ilmu. Jadi konsep ini ikhwan rahimakumullah itu akan bisa terwujud hanya ini saja. Ya, intinya ikhwan rahimakumullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu na'am barakallahu fikum akan terwujud na'am barakallahu dengan belajar dan mengamalkan ilmu. Ya kan ibn din rahimahumullah, di semua yang disebutkan oleh al-munawi, ya kan ibn din rahimahumullah, dari makna na'am barakallahu fikum, zikir itu mencakup na'am barakallahu fikum sisi-sisi dari agama secara keseluruhan. Orang yang menjalankan agama secara keseluruhan, ya kan ibn din rahimahumullah, itu mereka ada orang yang berpikir. Ya kan ini terima. Nah, ya. Sehingga di sini ikhwan terima kumullah, kalau demikian maka ikhwan terima kumullah, itu semuanya terkumpul pada dua perkara, yaitu yang pertama adalah al-ilmu wal amal. Berilmu dan beramal dengan. Ya. Kumpul pada dua perkara. Ya, saya sama merenungkan semuanya na'am barakallahu fikum. Ya, itu akan terkumpul dua perkara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, tepatnya dalam surat Fatir. Na'am barakallahu fikum. Tepatnya dalam surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yatluna kitab Allah. Sungguh orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamus salata. Dan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka mau berinfak dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyatan. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itu sedang berharap akan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dikatakan oleh namarakallahu fikum Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sikti rahimahullah taala di dalam tafsirnya, ayattabi'una fi awamirihi wa yatamassalunaha. Ya, jadi tidak sekedar namarakallahu fikum membaca. Jadi yang dimaksud dengan al-innalladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah Subhanahu tidak hanya sekedar dibaca amarakallahu. Ya, tetapi ketika dia membaca, dia berusaha untuk mengamalkannya. Ini ya. Ikhwan fillah rahimakum. Makanya ikhwan fillah rahimakum, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wa aqamus shalah. Dan mendirikan shalah. Sebagai bentuk amarakallahu fikum hasil dari apa ia baca. Allah perintahkan dia untuk menegakkan salat, dia tegakkan amal salat itu. Ya kalau benar ya. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Setelah itu na'amarakallahu fikum, dia berupaya untuk na'amarakallahu fikum menginfakkan apa yang Allah berikan rezeki kepada dia, yaitu berupa apa? Mengajarkan kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain. Karena nama ikhwan rahimakumullah, berdakwah kepada orang lain dari ilmu yang ia namor ketahui, itu merupakan sodakoh daripada ilmu. Ikhwan rahimakumullah. Maka beliau mengatakan ayat tabi'unau fi awamirihi, yakni mereka namor kalau mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti Al-Quran, mengikuti kitab Allah pada perintah-perintahnya. Wa yumatsilunaha, dan menjalankan perintah-perintah tersebut. Wa fi nawahi, dan terkait larangannya. Fa yatrukunaha, mereka pun menjauhinya. Wa fi akhbari, dan terkait dengan kabar-kabarnya. Ya, fa yusaddiqunaha wa yatasifunaha, mereka membenarkannya dan meyakininya. Ya, jadi enggak sekedar apa? Enggak sekedar baca. Tapi Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yatluna kitaballah, itu membaca dan diilmui serta itu, setelah itu diamalkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Wala yuqaddimu alaihi ma khalafu minal aqwal. Dan mereka tidak melancang terhadap Al-Quran, ya, mendahulukan dari Al-Quran apa saja yang menyisihinya dari ucapan-ucapan. Maknanya Al-Quran ia kedepankan dari ucapan siapapun, kailan menka, siapapun orangnya. Ikhwan rahimakumullah. Yajluna, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa yatluna aydan alfadhahu, dan mereka juga membaca lafaz-lafaznya, itu lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bidirasati, dengan cara mempelajarinya. Ya. Wa ma'anihi, dan berupaya memahami makna-maknanya. Ya. Wa yattabi'uha wastikhrajuha, dan mengikutinya dan mengeluarkan hukum-hukum daripadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kata beliau, na'am ikhwan fillah rahimakumullah. Summa khassa minat tilawati ba'dama amma shalah allati hikmatuddin. Kemudian na'am barakallahu fikum, beliau Namarakallahu fikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari tilawah, dari membaca ini setelah enam, setelahnya enam ba'da ma'amma shalah, ya. Setelah menyebutkan sesuatu yang umum, belum menyebutkan salat. Ya kan itu allati ya'imatuddin, yang mana salat itu merupakan namarakallahu fikum tiang agama, wa nurul muslimin, dan dia merupakan cahaya bagi kaum muslimin, wa mizanul iman, dan termasuk timbangan keimanan, wa alamatus sidqil islam, dan tanda kejujuran Islam seorang, wan nafaqati al aqarib wal masal masakin wal yatama wa ghairihim min al zakat wal kafarat wal nudur was sadaqat sirran wa alan fi jami'il awqat yarju bidzalika tijaratan lan tabur ay la taksitu tufsidu wa tufsidu bal tijaratan hiya ajallu tijarah wa a'laha wa afdaluha. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan amarakallahu fikum salat, yang itu merupakan amarakallahu fikum tiang agama dan cahayanya kaum muslimin serta timbangan keimanan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda kejujuran Islam dan amarakallahu fikum ya nafkah kepada berupa nafkah kepada apa sanak kerabat dan orang-orang miskin dan orang anak-anak yatim dan yang lainnya, zakat wal kafarat, zakat dan kafarat, wan nudur serta nadar-nadar, was sadaqat, ya, dan sadaqah, ya, sirran wa alaniyah fi jami'il awqat, ya, pada semua waktu, yarju nabi dzalika, mereka berharap dengan hal itu di jaratan dan tabur mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rusak, ai taksidu lan taksid wa tufsid, tidak namar rusak, berarti jaratan hiya ajalu tijarah, bahkan itu merupakan perdagangan yang paling mulia. Wa la hawa afdalha. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita ikhwan fillah tentang amarakallahu fikum ikhwan fillah orang yang masih mau belajar. Ya. Belajar baca kitab Allah Subhanahu wa taala, mengerti makna-maknanya, kemudian mengamalkannya ikhwan rahimakumullah, maka orang semacam ini akan mendapatkan kebahagiaan. Ayat semacam ini ikhwan rahimakumullah itu serupa dengan ikhwan rahimakumullah ayat Allah di apa firman Allah di ayat yang lain. Seperti dalam surat Al-Asr ya. Ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat menyebutkan 4 komponen, ya. Yang juga insya Allah bagiannya sebagiannya ada dalam ayat ini. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr, ya, demi masa sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, ya, illal ladzina aman wa amil shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Disebutkan oleh Syekh Nasir Syekh rahimahullah taala tentang tafsir ayat ini amarakallahu fikum, belum menyebutkan amarakallahu fikum al-iman itu namur la yatim illa bil ilm, ya, tidak akan sempurna dengan ilmu. Kata beliau qul rahimakumullah, ya, aksama ta'ala bil asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa alladhi huwal lail wan nahar, yang masa itu adalah namarakallahu fikum siang dan malam, ya, mahallu af'al ibad, tempatnya namarakallahu perbuatan para hamba di malam dan di siang hari, para hamba berbuat di situ. Ikhwan rahimakumullah, ya, aikul insan khasirun, menunjukkan bahwa setiap manusia itu merugi, ya, wal khasir dzikrul rabih, kata Syekh Nasir Al-Sayyid, dan al khasir itu kebalikan dari ar rabih, ya, rugi itu kebalikan dari untung. Namarakallahu wal khasar, dan orang-orang yang merugi itu maratibun muta'addidah, bertingkat-tingkat. Ya kan ini terima aku. Mutafawitah, ya, berbeda-beda. Qad yakunu khasaran mutlaqan, terkadang dia menjadi orang yang merugi secara mutlak, betul-betul merugi. Ya. Maknanya orang semacam ini tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Naam. Qad yakunu khasaran mutlaqa haliman khasara dunya wal akhirah, seperti kondisi orang yang merugi di dunia dan akhirat. Seperti kondisinya orang kafir. Hai mitra, atas seandainya mereka melakukan amalan kebajikan sebesar gunung Uhud, itu tidak akan membawa mereka menjadi orang bahagia. Ya, karena kafiran. Khasarat dunia wal akhirah, mereka rugi di dunia dan di akhirat. Wafatau na'im washaqal jahim, ya, kenikmatan terluput daripadanya dan dia mendapatkan berat untuk mendapatkan neraka jahannam. Waqad yakunu khasiran fi ba'dil wujuh tunabah. Dan terkadang amarakallahu fikum, orang itu merugi pada sebagian sisi, tidak sebagian yang lain. Ya, walihada ammama Allahul khasara likul insan. Oleh karena itulah Allah menyebutkan secara umum bahwasanya manusia itu merugi seluruh, baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sekarang sudah menyatakan muslim, menjadi seorang muslim, itu rugi na'amarakallahu fikum. Sampai na'amarakallahu fikum, mereka na'amarakallahu fikum memiliki kriteria sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya khana bitin rahimakum. Naam. Walihada ammamallahu al-khassara likulli insanin illa man ittasafa bi arba'ati sifatin, kecuali bagi siapa yang bersifat dengan empat sifat ini. Perhatikan yang poin rahimahku. Ya, penjelasan beliau. Yang pertama, al-imanu bima amarallahu bihi bil imani bihi, yaitu beriman dengan apa yang Allah perintahkan supaya kita beriman dengannya. Ya, kita beriman itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ini. Ya khali bi rahmatullah. Wala yakunul imanu bidunil ilmi. Maka tidak akan ada keimanan tanpa ilmu. Ya khali bi rahmatullah. Wa huwa far'un anhu. Maka ilmu itu merupakan cabang daripada iman. La yatimu illa bi, dan keimanan itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Makanya ikhwan rahimakumullah, Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, rahimahullah ta'ala, dalam risalahnya salah satu usul, belum menyebutkan ikhwan rahimakumullah i'lam, ya. Ya, ketika Allah nam i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kull muslimin. Ya. Soalnya lagi, kata beliau amarakallahu fikum, dalam risalahnya amarakallahu fikum salah satu usul mengatakan amarakallahu fikum i'lam rahimakumullah rahimakumullah annahu yajibu ala kull muslimin ta'allum arba'i masail. Amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ketahuilah na'amarakallahu fikum, ya, yeah, bahwasanya wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahui na'amarakallahu fikum empat perkara. Yang pertama al-ilmu. Ya. Yeah. Belum mengatakan al-ilmu bahwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatul islam bil adillah. Ya. Yeah. Wa tsani al-amr wa tsani na'amarakallahu ad-da'watu ilaihi wa rabbi as-sabr al-adabi. Kemudian apa yang sebagai dalil sama beliau? Yang sebagai dalil sama beliau untuk menyatakan ini adalah ayat. Ya, Allah Subhanahu berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Ya, dikarenakan ikhwan rahimakumullah, iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Ikhwan ibn rahimakumullah. Naam barakallahu fiik. Wal amalus salih, sifat yang kedua, yaitu amalan salih. Wa hadha samilun li af'alil khair, ini mencakup segala perbuatan yang baik. Kulliha, seluruhnya. Adh-dhahirati wal batinati, baik yang zahir yang nampak, wal batinah yang tidak nampak. yang nampak seperti anwar kelasikum sholat, ya, nam zakat, sodakoh, nam ihsan, berbuat baik kepada orang lain, nam warakulafikum, ya. Kan ibu terima kumuloh mencegah kejelekan dari orang lain. Ya kan ibu terima. Ini yang gua ya. Wal batinah seperti nam warakulafikum i'tiqad i'tiqad, yakinan keyakinan yang sesuai dengan yang diajarkan Islam, ya. Ya kan ibu terima. Itu mencakup nama rokalafikum amalan saleh. Ini ya kau terima kamu yang ini amalan saleh. Itu sebagaimana dikatakan oleh enam qadhi iyad, yaitu aswab apa enam aswab wa ahlaswa. Amalan saleh itu amalan saleh itu amalan yang paling benar dan yang paling ikhlas. Begitu ya. Demikian ya kau terima dikatakan oleh qadhi iyad rahimahullah ta'ala nam warakulah, sehingga amalan itu tidak dikatakan apa amalan saleh kecuali dengan dua perkara. Yang pertama amal aswabwa, ya, yang paling benar, dan yang paling benar adalah sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasallam, wa akhlasuha, dan yang paling ikhlas. Artinya dia melakukan amalan tersebut tidaklah ia lakukan kecuali berharap, ya, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia peruntukkan amalan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. La sum'atan wala ria'an, tidak dalam rangka untuk sum'ah supaya dengar sama orang lain, tidak pula dalam rangka untuk ria' supaya dilihat orang lain. Ya khani bin rahmatullah. Nah, warakallahu fihi. Nah, wal amalu shalih. Nah, warakallahu fihi. Ya, al-muta'alliq bi haqqillah wa haqqi ibadih. Naam warakallahu. Yang berkaitan dengan hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Ya, artinya amalan zahir maupun amalan batin yang berkaitan dengan hak Allah, seperti salat tadi, itu hak Allah, amalan zahir. Adapun amalan batin, naam warakallahu fikum, dengan i'tiqad, i'tiqad yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini akan wahdaniyatullah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nami khut nerimakmu. Ini adapun amalan zahir, ya, pada haknya manusia, amal ihsan ilaihim, ya, berbuat baik kepada mereka. Naam warakallahu fikum. Ikhwan ibn rahimah, dan ini ikhwan ibn rahimah bisa ditempuh dengan ikhwan ibn rahimah dengan tiga perkara. Ya, al-ihsan, ya, nam berbuat baik kepada na'amurullah fikum makhluk, ya, kepada sesama manusia, ya, itu bisa ditempuh dengan tiga perkara. Yang pertama ikhwan ibn rahimah dengan nam yang disebut dengan badlun nada, mencurahkan segala potensi apa yang kita miliki kita berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Nama rokalah itu wahada kotjakun benar, dan badlun nada ini terkadang bisa berupa harta. Wakotjakunu ya bilja, ya, dan terkadang bisa berupa nam kedudukan. Ketika kita memiliki kedudukan amarakallah, dengan kedudukan kita, kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Waqad yakunu bil badan, dan bisa pula berupa apa? Berupa badan. Tatkala kita enggak memiliki apa, kecuali badan kita. Kita memiliki kesehatan, ya. Kita berikan amarakallah fikum, ya, bantuan kepada orang lain dengan apa? Badan kita. Seperti gotongkan amorokol beban yang dipikul oleh saudara kita. Ya kan ini terimakmu. Nah amorokolah itu waqad yakunu bil ilm, dan terkadang bisa berupa, ya, berbuat baik pada orang lain dengan ilm, dengan mengajarkan mereka. Ya kan terimakmu ilm tersebut, ya. Dan yang terakhir ini yang paling bagus, ini yang pertama, yaitu badyunada. Yang kedua ya kan terimakmu tarkul adha, dengan apa? Dengan meninggalkan gangguan. Namarakallahu tidak mengganggu namarakallahu fikum orang lain. Khalimatin rahimahmu. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yati wa lisan. Seorang muslim itu yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangan. Artinya apa? Selamat dari gangguan lisannya, tidak mengumpatnya, tidak mencemoohnya, tidak berkata jelek kepadanya. Wayati, dan selamat pula dari kejelekan perbuatan tangannya, tidak memukulnya, termasuk pula menendangnya, namun tidak menendangnya dan lain sebagainya. Ya kan ibn rahimahmu. Ini secara zahir demikian. Secara batin ya kan rahimahmullah, dengan meninggalkan su'uwan kepada saudara-saudaranya. Meninggalkan prasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Ya kan ibn rahimahmullah. Ini amarakallahu fikum. Lah ini semuanya amarakallahu termasuk amalun saleh. Amal yang baik. Ya kan ibn rahimahmullah. Maka belum mengatakan amarakallahu fikum amalun saleh, amalan yang baik itu dalam masuk dalam adh-dhahirati wal batin al-mutaalliqah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Namarakallahu fikum. Yang berkaitan dengan haknya Allah sudah kita sebutkan tadi, juga berkaitan dengan hak hambanya. Juga alhamdulillah kita sebutkan. Yes. Al-wajibati wal mustahabbah, baik yang hukumnya wajib maupun mustahabbah. Ya, yang wajib misalnya qul terima pemula, ya. Salat tadi nang rakaat. Itu amalan salat. Nam zakat yang sifatnya wajib, zakat fitrah nang rakaat atau zakat mal. Ya qul terima pemula. Ya. Yang mustahabbah seperti sedekah mutlaqah, telepon sedekah. Nam sunnah nang rakaat. Ya. Dan yang lain-lain dari apa? Perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengan hak Allah atau perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengan hak hamba atau perkara-perkara yang sunnah berkaitan dengan haknya Allah atau perkara-perkara yang sunnah yang berkaitan dengan hamba-hamba. Ini yang kedua. Sifat yang ketiga adalah at-tawasi bil haqq, yaitu saling wasati dengan kebenaran. Alladhi huwal iman wal amru shalih, yang namanya hak itu adalah keimanan dan amal soleh itu al-haq. Yang al-haq ditafsirkan oleh beliau adalah al-iman wal amal soleh itu al-haq. Namarakallahu fikum. Ya, maknanya khutlimakmu, ketika dia sudah berilmu dan telah mengamalkan ilmunya, namarakallahu fikum, maka untuk menyempurnakan sifat yang ada pada dirinya agar dia menjadi orang yang tidak merugi, maka dia hendaknya berdakwah kepada orang lain dengan ilmu yang ia telah pelajari dan ia telah amalkan. Gitu ya. Ya kan ibn rahimahullah. 6. Dikatakan oleh Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Syekhi, ay yusi ba'dahum ba'dan atau yusi ba'dhum ba'dan bidzalika. Yaitu sebagian mereka menasihati sebagian yang lain dengan perkara tersebut, al ilmu wal amalu shalih. Ya ayat rahimakumullah. Wa yahussu alaihi wa yuraghibuhu fihi, dan mendorong orang lain untuk berilmu dan beramal saleh dan memberikan motivasi-motivasi kepada orang lain untuk berilmu dan beramal saleh. Ya kan ayat rahimakumullah. Nah, marakallahu fikum. Dan yang ketiga, yang keempat ya khon rahimakumullah, cirinya adalah wattawasi bisabri. Dan hendaknya dia saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Attawasi bisabri ala taatillah, saling menasihati dengan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an maksiatillah, dan saling menasihati ma'an marakallahu fikum. Ya, dia tabah agar jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala adarillahi mu'limah, dan saling nasihati ya untuk bersabar di atas ketentuan-ketentuan Allah yang menyakitkan. kan terima. Ya, musibah-musibah. Nah, marakallahu. Ya kan itu terima. Demikian ya kan terima. Ya, maka para siapa yang yattasubi arba sifat bi hadi bila hadil arba, nah marakallahu fikum, para siapa yang bersifat ya dengan empat sifat ini, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Ikhwan ibn rahimakumullah. Intinya ikhwan ibn rahimakumullah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang senantiasa mau belajar dan mengamalkan ilmunya. Intinya kata namurullah fikum pada empat sifat tadi ikhwan ibn rahimakumullah, pada intinya dua ini, belajar dan mengamalkan ilmu. Ya, ikhwan ibn rahimakumullah. Ya, karena apa? Berdakwah itu juga na'amaratullah fikum konsekuensi dari dia belajar. Na'amaratullah. Dengan dia belajar tahu kewajiban akan dia apa keharusan untuk berdakwah, dia pun berdakwah. Nah, demikian pun sabar. Itu juga merupakan konsekuensi dari ilmu apa yang ia belajar. Ini ya pun terima kumur. Na'amaratullah fikum konsep kebahagiaan bagi seorang muslim hanya ada dua ini, yaitu belajar dan beramal saleh. Ikhwan ibn rahimakumullah. Demikian na'amaratulahikum. Nah, dan masuk dalam bab ini ikhwan ibn rahimakumullah, belajar dan beramal sholat itu masuk dalam bab zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi konsepnya adalah zikir kepada Allah dengan makna yang luas na'amaratulahikum. Yang masuk di situ adalah nam apa berilmu dan mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan ibn rahimakumullah yang barangkali bisa kami sampaikan na'amaratullah fikum. Dan ya kan ini rahimakumullah, mungkin ada yang perlu kita sampaikan na'amaratullah fikum. Na'amaratullah fikum untuk kelengkapan ya, kelengkapan dari pembahasan kita yaitu terkait dengan zikir na'amaratullah. Nah, seperti itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah tentang zikir, kurang zikir maknanya itu umum untuk semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakannya adalah orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'amaratullah. Ya. Tapi ya kan rahimahullah untuk na'amaratullah fikum istilah zikir itu sendiri na'amaratullah fikum. Seringnya na'amaratullah fikum di ya apa dimaknakan dengan zikir dengan lisan. Ya, seringnya dimaknakan meskipun maknanya na'amaratullah fikum itu lebih umum na'amaratullah mencakup itu juga na'amaratullah dan hal-hal yang lain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi tadi. Ikhwan ibn rahimakumullah. Ya. Ikhwan ibn rahimakumullah. Ya, sehingga sering kalau diterapkan makna zikir ya kita namanya pun mengatakan subhanallah subhanallah alhamdulillah wala ya. Dan di sana ikhwan ibn rahimakumullah ada zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang mulia. Seperti ikhwan ibn rahimakumullah ya. Zikir dengan kalimat subhanallah subhanallah ya. Yeah. Di sana Rasulullah menyebutkan tentang kemuliaan zikir ini. Nah, warahmatullah. Ya. Yeah. Kalimat rahimah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Hurairah disebutkan Imam oleh Imam Hurairah taala di dalam sahihnya di hadis yang terakhir. Di hadis yang terakhir nah warahmatullah itu dari Hurairah Rasulullah mengatakan kalimatan khafifatan ya habibatan ar-rahman ya akilatan fil mizan subhanallah alhamdulillah subhanallah namarakallah ya dua kalimat yang ringan di lisan namarakallah berat di timbangan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ar-rahman yaitu kalimat subhanallah al-azim subhanallah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Kalimatul Rahman, ya, nama Rasulullah. Dan pikir semacam ini, pikir bisa dilakukan kapan saja, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, saat apapun dalam kondisi apapun kita bisa melaksanakan. ya. Ayat terima. Di antaranya khotbah terima Allah, ya, zikir, ya, dengan kalimat na'am barakallahu fikum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, disebut sebagai na'am barakallahu fikum al-baqiyatus shalihah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal baqiyatus shalihatu khairun inna rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Dan al-baqiyatus shalihah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan cita-cita yang paling bagus. Itu namanya al-baqiyatus shalihah. Dijelaskan dalam hadisnya Utsman bin Affan bahwasanya al-baqiyatus shalihah itu berupa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hala wala quwwata illa billah. Nah, sehingga kalau sampean mengucapkan ini pun tidak terbatas dengan waktu tertentu, dengan kondisi tertentu, kapan saja antum bisa katakan namarakallah, kapan saja bisa antum lafadzkan namarakallah, itu disebut dengan al-baqiyatus shalihah. Meskipun ya dalam tafsir ayat ini khutbah makmum dimanakan amal al-baqiyatus shalihah itu seluruh amalan ibadah kepada Allah itu semuanya adalah al-baqiyatus shalihah. Nah barakallahu, meskipun ada nas ya yang menunjukkan salah sore nah barakallahu kekhususan al-baqiyatus shalihah pada kalimat-kalimat tersebut ya. Ya khutbah makmum mereka yang memanakan amal al-baqiyatus shalihah dengan amalan ibadah secara keseluruhan, ya, itu tidak menafikan dengan apa? Dengan hadis yang tadi yang disebutkan bahwa al-baqiyatus shalihah itu adalah namarakallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sehingga termasuk namarakallahu al-baqiyatus shalihah adalah lafaz tersebut. Ya, kalimat-kalimat tersebut namarakallahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, termasuk di antaranya namarakallahu yang perlu kita ingat dan kita hadirkan dalam hati kita. Na'am barakallahu. Suatu kali na'am barakallahu fikum. Suatu kali na'am barakallahu fikum. Rasulullah SAW didatangi oleh fuqara'ul muhajirin. Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Na'am barakallahu fikum. Belum berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzur bil ujur. Ya. Bi fadl amwali. Ya. Telah pergi orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta dengan namarakallahu dengan pahala yang banyak. Karena kelebihan harta yang mereka beli. Ya. Hai mereka. Kata mereka para sahabat muhajirin yang fakir-fakir tadi, yusalluna kama nusalli. Ya, mereka namarakallahu fikum salat sebagaimana kami salat. Ya. Wa sumuna kama nasum. Mereka juga puasa sebagaimana mereka apa kami puasa. Wa yatasaddaquna wa yahujjuna bi fuduli amwali. Dan mereka bisa sedekah, bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya kepada umatnya menyatakan kepada mereka, "Maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang apabila engkau amalkan amalan tersebut, kalian akan bisa mendahului orang yang terdahulu dan tidak akan mampu menyusul kalian orang yang akan datang." Ya. Yeah. Maka Na'amurullah langsung mengatakan, ya. Yeah. Katakanlah Na'amurullah subhanallah 33 kali. Ya, yeah. Walhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali. Ya, yeah, setiap selesai salat. Hayat rahmat. Keutamaan semacam ini na'am barakallahu fikum mungkin amal ini sering kita na'am barakallahu fikum amalkan, tapi untuk menghadirkan ini ya itu mungkin jarang antara kita yang mampu menghadirkan, karena itu semuanya berkaitan dengan ilmu ya. Kalau ini benar-benar bisa orang melakukan amal subhanallah walhamdulillah karena memang sudah biasa dari kecil melakukan itu, tapi tidak menghadirkan hati na'am barakallahu fikum bahwa ternyata amal akhirnya nilai dan fadilah yang besar. Ya. Mudah-mudahan dengan ini alhamdulillah akan semakin terwujud na'am barakallahu fikum apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'am barakallahu fikum pada diri kita, ya. menjadi hamba-hamba yang bahagia. Nah, barakallahu fikum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bihillahi tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Karena ikhwan rahimakumullah, sungguh ya, sumber kebahagiaan itu hati. Nah, barakallahu, ketika hati tenang, tenteram, dia akan menjadi hati yang bahagia. Orangnya pun akan bahagia. Sehingga sekali lagi, konsep bagian seorang muslim adalah zikir kepada Allah. Namarakallah, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, namarakallah fikum, juga pernah namarakallah fikum berpesan, ya, berpesan kepada seorang namarakallah fikum, ya, agar namarakallah fikum lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika Rasul datangi oleh seorang dan menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal qara'i al-islami, sungguh syariat Islam, qad kafurat al, begitu banyak, ya, apa saya, ya, memang banyak namor kelas dan kita semuanya dituntut untuk menjalankannya, kan gitu ya. Kayu penerima. Kata beliau, kata orang tersebut, nan faakhirni bishayin atas terbatubih. Maka habarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang sesuatu yang bisa aku merangkum amalan itu semuanya. Di amalan Islam itu bisa merangkum semuanya. Nah, dengan amalan tersebut, apa nasihatnya penerima? Saya yakin namarakallahu, kita semuanya namarakallahu, kalau ditanya apakah kamu telah menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, saya yakin kita tidak akan mampu mengatakan iya. Iya. Kita berani kita mengatakan iya? Tidak akan berani namarakallahu. Iya. Sama seperti sahabat ini namarakallahu. Iya. Inna syariat Islam qad tafrud alayya. Sungguh syariat Islam terus telah banyak atas saya. Ya, banyak syariat Islam yang harus saya lakukan ya tuh. Maka berikan satu perkara namarakallahu fikum yang namarakallahu kalau apa amal saya bisa merangkum semua syariat-syariat. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rabban min dzikri. Ya, maka hendaknya senantiasa lisanmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namarakallahu fikum. Baik zikir menyebut namanya atau zikir namarakallahu fikum dengan engkau namarakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang disyariatkan dan dituntut serta diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebenarnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.